Pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Dan pemirsa, seperti biasa, pagi hari ini kami juga menghadirkan narasumber. Dan sesuai tema kita di pagi hari ini, adil dalam rumah tangga, kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang langsung terlibat dalam praktik poligami, ya. Dan bagaimanakah poligami yang dirasakan oleh narasumber ini? Pasti ada plus, ada minus, ada plus minusnya, ya. Untuk itu kita akan segera saksikan dulu video berikut ini. Pernikahan adalah ikatan lahir batin suami dan istri untuk mewujudkan keluarga bahagia. Jalinan ini berlaku untuk 24 jam sehari. Namun demikian, dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan demikian adanya. Kadang suami istri bisa berjumpa setiap hari, seminggu sekali, bahkan setahun sekali. Namun dalam kenyataannya, ada juga pasangan suami istri yang mengikat hanya setengah hari. Ibu Yuli adalah salah satu contohnya. Keadaan ini terjadi sejak Yuli bersedia menerima pinangan sang suami 3 tahun silam sebagai istri kedua. Meskipun istri pertama memberi izin kepadanya untuk menikah, tapi rasanya ada yang kurang dalam pernikahannya ini. Ada keinginan agar suaminya bisa hadir juga di malam hari untuk berbagi kasih seperti orang lain. Kayak apa sih melihat suami di malam hari? Ada gak keinginan suaminya melihat kecantikan dia di malam hari? Pertanyaan ini yang senantiasa bergelayut dalam angannya saat malam menjelang. Baik, pemirsa, itu dia video profil singkat tentang narasumber kita di pagi hari ini atau tamu kita, dan langsung kita sapa saja. Assalamualaikum, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa lebih keras sedikit, Ibu Yuli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus sekali. Apa kabar, Ibu Yuli? Baik, alhamdulillah. Ini dari namanya ketahuan kalau lahirnya bulan Agustus. Iya, pasti berpuasa selama 7 hari ini ada hambatan, Ibu Yuli? Gak ada ya? Iya, sahur juga gak ada hambatan? Iya, tapi kalau dilihat dari video tadi, bisa dipastikan sahur tidak bersama suami? Iya. Nah, boleh diceritakan awal mulanya gimana suami bisa datang hanya di siang hari? Selama berapa tahun ini, Bu? Udah? 3 tahun. Selama 3 tahun ini? Iya. Tidak pernah sekalipun malam-malam datang? Ya, datang cuma berkunjung doang gitu. Gak pernah menginap gitu. Pulang lagi, iya. Nah, awalnya gimana? Memang ada perjanjian atau gimana, Bu? Tidak ada. Terjadi begitu aja gitu. Pernah komplain atau bilang pengen malam nginap gitu? Iya, sering. Tapi apa kata sang suami? Ya, dia gak jawab apa-apa, cuma diem aja gitu. Cuma jawabnya belum waktunya aja, begitu aja. Belum waktunya, ya. Jadi kalau bersama ibu siang-siang, begitu matahari mau tenggelam, ya buru-buru gitu ya. Iya, gitu ya. Iya, jadi apa mungkin